Saat dirimu tinggalkanku, keheningan temaniku, jiwaku tak akan mampu, anganku pun bagai terjatuh. Saat akhiri kisah kita, hatiku pun telah kau bawa. Kau miliki hati hampa, ku harap semuanya tak ada. Aku dalam kisah perih, ku ingin dapat mengakhiri dan berhenti. Ku tak mampu hadapi sedih dalam kisah sunyi. Kau pergi buat aku tak mampu mengerti, mengapa saat kau jauh nafasku pun meninggalkanku. Ku butuh kau tuk di sisi, cintaku takkan kembali, yang tersisa hanya janji. Ku harap semua hanyalah mimpi. Ku ingin dapat mengakhiri dan berhenti. Ku tak mampu hadapi sedih dalam kisah sunyi.